Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain karya Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Masih berada pada bab yajuzu lirrajul an yahjura imra'atahu fi baitihi. Seorang suami diperbolehkan menghajar istrinya di rumahnya, wala yazidu ala arba'ati ashur, namun tidak boleh masa hajarnya lebih dari 4 bulan. Sudah kita bacakan satu hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muqbil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Muawiyah. Nabi mengatakan wala tahjur illa fil bait. Jangan menghajarnya kecuali dalam rumah. Maknanya boleh dilakukan hajar tetapi di dalam rumah. Ya, sudah kita sebutkan bahwa suami menghajar istri tatkala terjadi nusuz, ketika istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri. Ketika itulah seorang suami diperbolehkan melakukan hajar terhadap istrinya. Dengan dalil hadis ini, begitu pula ayat dalam surat An-Nisa ayat 64. Ayat yang menjelaskan tentang hajar, menghajar istri, itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 64. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya atau masalah berikutnya, menghajar istri yang disebutkan oleh dalil itu ada tiga macam atau ada tiga ya tempat. Yang pertama apa yang disebutkan tadi dalam surat An-Nisa ayat 63. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan wanita-wanita, istri-istri yang kalian takut, khawatir dari mereka itu nusuz, maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idhuhunna. Tahap pertama adalah diberikan nasihat. Diberikan nasihat. Nah ini ayat ini lebih ya menjelaskan secara detail bahwa tahap hajar istri itu tidak langsung, tetapi ada tahap sebelumnya yaitu nasihat. Fa'idhuhunna kata Allah, berikan nasihat. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji kata Allah, dan hajarlah istri fil madaji, di tempat tidur. Lingkupnya berarti apa? Kamar saja, di tempat tidur. Bagaimana menghajar istri di tempat tidur? Kemarin sudah kita sebutkan ucapan Ibnu Abbas. Iya. Wahjuruhunna fil madaji. Ini yang pertama, menghajar istri di tempat tidur. Demikian. Adapun dalam hadis ini lebih luas lagi lingkupnya. La tahjur illa fil bait, menghajar istri di rumah, bukan cuma di tempat tidur. Ya, masih tidur bareng tapi apa? Di belakangi. Kalau lingkupnya rumah berarti apa? Ya, biasanya ngajak bicara, biasanya mulai ngajak bicara, mulai dia yang bertanya. Sekarang dia tidak mengajak bicara istrinya. Diam. Kalau tidur beda ranjang, walaupun masih di rumah. Iya. Ini yang kedua, berarti sudah dua. Pertama di tempat tidur, dalam hadis, di rumah. Dan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, dalam Kitabun Nikah. Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab, hajrum ra'atin fi ghairil buyut atau fi ghairil bait, menghajar istri tidak di rumah, tidak di rumah atau di luar rumah. Beliau membawakan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ia menghajar istrinya dan beliau menginap sebulan, tidur sebulan itu di ruangan atas masjid beliau selama sebulan. Ya, beliau melakukan ila, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, meninggalkan istrinya selama sebulan. Beliau tinggal di kamar atau ruangan yang berada di sebelah atas masjid. Berarti beliau menghajar istrinya apa? Di luar rumah, ya kan? Ya. Tadi di ayat surat An-Nisa ayat 64 di tempat tidur. Dalam hadis riwayat Abu Dawud di rumah. Dalam riwayat Al-Bukhari Nabi melakukannya di luar rumah. Iya. Lalu mana yang benar? Mana yang harus dilakukan? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari bahwa tiga macam hajar ini ya salah satunya dilakukan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kondisinya. Jika memang ternyata kesalahannya besar dan mengharuskan si istri untuk dihajar di luar rumah dan itu bisa membuat istri kembali bertobat, kembali ya melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka diperbolehkan menghajar istri di luar rumah. jika ada maslahatnya. Iya. Tapi jika mungkin kondisinya kesalahannya tidak cukup besar, iya, maka seorang suami mungkin cukup menghajar istrinya di tempat tidur saja. Bisa dipahami ya? Jadi ada tiga, ya, tempat dalam menghajar istri. Demikian yang disebutkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi wala tahjur illa fil bait, jangan menghajar kecuali di rumah. Namun di sana ada dalil yang menerangkan selain ini, artinya di tempat tidur dan di luar rumah. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan menghajar istri, masa menghajar sampai kapan? Masanya, waktunya, batas maksimal. Nah, di sini Asy-Syaikh Muqbil mengatakan wala yazidu ala arba'ati ashur, tidak boleh melebihi 4 bulan. Tidak boleh melebihi 4 bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Keterangan menghajar istri tidak boleh lebih dari 4 bulan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'aliim." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengila istrinya. Apa itu ila? Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Saya bersumpah tidak akan menyetubuhi menggauli istri saya. Iya. Bersumpah. Demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang bersumpah mengila istrinya, taraddusu arba'ati ashur, ditunggu 4 bulan. Iya. Fa in fa'u, jika ternyata ya pas 4 bulan ini dia rujuk. Ya. Habis sumpahnya kemudian apa? Menggauli istrinya. Fa innallaha samii'un 'aliim. Maka tidak ada masalah. Sudah. Sudah sumpahnya sudah selesai, dia rujuk. Wa in 'azamu at-talaq. Jika dia ternyata 4 bulan ini ingin mencerai istrinya, maka ceraikan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang orang yang mengila. Batas maksimalnya 4 bulan. Ditunggu sampai 4 bulan. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau ternyata ilanya lebih dari 4 bulan, dia diminta, ya, mau rujuk apa mau cerai. Ketika sudah masa ilanya ini 4 bulan, ditanya mau rujuk apa mau cerai. Kalau mau rujuk, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tidak mau, tetap mau mengilak terus, ya, maka dia dipaksa untuk menceraikan oleh hakim. Oleh hakim. Tidak boleh mengilak istri lebih dari 4 bulan. Demikian. Nah, ayat ini pun dalil wajibnya seorang suami. Ya, ini pembahasannya banyak anak-anak ini. Iya. Menggauli istrinya, bersetubuh dengan istrinya itu 4 bulan yang wajibnya kata para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin membahas tentang seorang suami batas maksimal seorang suami menggauli istrinya itu sampai kapan. Dengan dalil ini kata beliau 4 bulan. Nah, harus Makanya seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan kecuali dengan ridha istri. Demikian. Nah, sekarang apa hubungannya, kalau ditanya, apa hubungannya Hajar dengan Ila? Kan begitu. Apa hubungannya Hajar dengan Ila? Ila itu kan bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, untuk berhubungan badan dengan istrinya. Sedangkan permasalahan kita adalah permasalahan Hajar. Jawabannya adalah, kalau orang sedang menghajar, kira-kira apa? Kira-kira apa? Gak akan tentunya menyetubuhi. Bagaimana sedang menghajar dia? Nah, mendekati istrinya. Oleh karena itu, hajar dengan Ila dalam sisi meninggalkan istri sama. Sehingga dengan ayat ini, seseorang ketika menghajar istri batas maksimalnya 4 bulan. Dilihat setelah 4 bulan istri ini ya masih nusuz apa tidak. Nah, tinggal keputusan suami, apakah tetap melanjutkan dengan bersabar, haknya tidak dipenuhi, atau dicerai. Itu sudah. Enggak boleh menghajar lebih dari 4 bulan. Ya, demikian. Berlarut-larut, misalkan terjadi nusuz, ya, sampai 4 bulan dihajar, ternyata belum ada tanda-tanda baik, suami wajib memutuskan apakah sabar dengan nusuz istri. Jika memang itu hak dia saja, bukan hak Allah, maka dia sabar, tetap merujuk istrinya, tidak menghajar lagi, atau menceraikannya. Demikian. Dan tentunya kepada para suami, seorang laki yang sudah memiliki istri, ya jangan ya menuntut kepada istri agar hak-hak kalian itu semuanya dipenuhi. Ya, kita harus senantiasa ingat bahwa wanita itu naqisu aqlin wa dini. Ya, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, seorang suami ya tidak menuntut dari istrinya untuk dipenuhi semua haknya, karena tidak mungkin seorang istri bisa memenuhi semuanya. Wanita itu adalah bengkok. Kata beliau, wal yasfah, banyak memaklumi, banyak ya memaafkan. Ya, kadang mungkin habis kerja capek, harusnya pulang dipijitin. Ya, ini istri enggak mau mijitin, ya sudahlah. Kan begitu. Masalah sepele, masalah kecil. Nah, jangan sedikit-sedikit hajar, sedikit-sedikit hajar. Iya, akhirnya enggak ya nyaman kondisi rumah tangga seperti itu. Karena masalah sepele, misalkan suami gara-gara istri pulang kerja enggak dikasih sodori minum, air minum, dihajar istrinya. Misal. Iya. Gara-gara masak terlalu asin, dihajar istrinya. Ya, besoknya lagi masalah apa lagi misalkan? Ya, masalah air di kamar mandi, dihajar istrinya. Terus seperti itu, kan tidak nyaman. Kalau sedikit-sedikit hajar, sedikit-sedikit hajar. Nah, demikian. Seorang suami banyak memaklumi sambil terus istausu bin nisa'i khairan, kata Nabi. Ya, banyak berwasiat kebaikan untuk mempergauli istri dengan ma'ruf, dengan ihsan. Cukup sudah pembahasan hajar istri, tempatnya dan waktunya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab al-baghyu wa qati'atur rahmi atau rahim. Bab yang berikutnya termasuk dosa besar al-baghyu. Baghyu itu memiliki beberapa makna, di antaranya baghyu itu adalah perbuatan zalim, melampaui batas terhadap hak orang lain dalam hartanya, ya, dalam kehormatannya, atau darah, ya, seorang muslim. Ini disebut al-baghyu, udwan alal ghair, bersikap melampaui batas. Ya. Kemudian yang kedua adalah memutus hubungan keluarga. Memutus hubungan keluarga. Nah, dua perbuatan ini, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, dicantumkan oleh Asy-Syaikh Muqbil sebagai dosa besar. Al-baghyu dan qati'atur rahim. Kita baca hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Bakrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah mithlul baghyi wa qati'atir rahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia bagi pelakunya disertai dengan yang Allah simpan di akhirat. Jadi dua, disegerakan di dunia dan juga nanti ditambah di akhirat. Apa itu dua dosa tersebut? Mislul baghi, yang pertama perbuatan zalim, dan memutus hubungan keluarga. Iya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama al-baghyu. Ya, hadis ini jadi dalil, satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan al-baghyu, melampaui batas terhadap orang lain, itu dosa besar. Ini salah satu dalil. Adapun kalau kita melihat dari Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-baghyu, pasti kita akan dapati di sana Allah melarang, Allah mengharamkan, bahkan Allah mengancam perbuatan zalim, mendzalimi orang lain. Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haq. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan. Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha, perbuatan keji, fawahish, yang nampak atau yang tersembunyi, wal isma, perbuatan dosa, wal baghya, ya, al baghy tadi, sikap melampaui batas kepada orang lain, termasuk sikap melampaui batas diantaranya mencuri, ghasab, mencela, merendahkan, sukanya bermusuhan, bertikai dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan rekannya, dengan manusia. Iya, ini termasuk al-baghyu. Allah haramkan. Iya, Allah haramkan. Sehingga seorang muslim yang benar-benar Muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari sikap melampaui batas, sikap melampaui batas mendzalimi manusia. Nah, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang benar-benar muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari tangannya dan lisannya. Dia enggak pernah mencela saudaranya. Ya, mencela postur tubuhnya yang cacat, misal mencela ya sifatnya, si fulan begini begini. Akhlaknya misalkan demikian-demikian, mencela tabiat. Nah, tidak pernah. Atau meremehkan, merendahkan dengan ucapan-ucapan. Seorang muslim tidak menjaga, ya, menghormati saudaranya, ya, memposisikan saudaranya pada tempatnya, menyayanginya, memperhatikannya. Demikian. Seorang muslim demikian. Dan yadihi, tangannya, dari menyakiti dengan perbuatannya. Iya. Seperti misalkan tetangganya, saudaranya yang sebelah rumah lagi sakit, dia menyetel musik atau ya radio dengan suara keras sehingga mengganggu tetangganya di waktu-waktu istirahat. Itu kan dengan perbuatan. Atau misalkan ya membuang kotoran aliran air rumah ke rumah tetangganya sehingga mengganggu rumah tetangganya. Iya kan? Itu termasuk perbuatan udwan, adz-dzalim. Atau misalkan menggosok tanah, menggeser-geser batas tanah punya tetangganya, punya orang lain. Udwan. Iya. Makanya tidak sedikit kita saksikan orang-orang yang seperti ini Allah hukum di dunia, diperlihatkan hukumannya. Orang yang suka mendzalimi manusia, ya sebagaimana hadis ini, disegerakan. Sebelum di akhirat Allah segerakan, Allah tampakkan. Ketika banyak mendzalimi orang, mendzalimi manusia dengan ucapannya, dengan perbuatannya, menipu manusia, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dihukum oleh Allah. Entah itu dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau dengan kecelakaan, atau dengan berantakan rumah tangganya dan yang lainnya. Sangat berbahaya. Ini di dunia Allah segerakan bagi mereka orang-orang yang suka mendzalimi manusia. Belum di akhirat, dia akan menjadi seorang yang muflis. Sering kita dengar hadis yang masyhur ini, atadruna mal muflis, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atadruna mal muflis, kata Nabi, apakah kalian tahu ya siapa itu yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Para sahabat menjawab, muflis, orang yang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki barang. Bangkrut, barang dagangannya habis, uangnya habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Seorang muflis itu adalah yang nanti di hari kiamat dia membawa pahala salat, pahala sedekah, amalan ibadah. Ini menunjukkan bahwa orang ini orang muslim, orang yang gemar ibadah. Tetapi apa? Tetapi suka menzalimi orang. Suka melakukan kezaliman. Iya. Waqad, ya. Satama hadza wa daraba hadza, dia sudah di dunia pernah memukul orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah mengambil harta orang ini. Iya. Maka kata Nabi sallam, wa ya'ti hadza, datanglah orang ini yang terzalimi, datang meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu si fulan telah mendzalimi saya. Akhirnya kebaikannya diambil, kebaikan orang ini diambil, diberikan kepada orang yang terzalimi. Terus datang yang kedua, meminta keadilan kepada Allah, diambil lagi kebaikannya. Datang yang ketiga, diambil lagi kebaikan sampai habis kebaikannya. Masih datang ternyata orang yang terzalimi dalam kondisi sudah habis pahalanya. Maka kata Nabi, kejelekan orang yang terzalimi ini diberikan kepada dia, kebaikannya habis, ya, dan keburukannya bertambah. Akhirnya dia dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka. Demikian sebagai azab, ya, untuknya atas kezaliman dia di dunia. Hati-hati, ya, jangan sampai, ya, lisan kita, perbuatan kita mendzalimi kaum muslimin, mendzalimi manusia. Jaga, karena itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah qati'atir rahim, ya, memutus hubungan keluarga. Bagaimana memutus hubungan keluarga? Yaitu dengan tarkul ihsan, dengan tidak berbuat baik kepada keluarganya. Sebaliknya, menampakkan kejelekan-kejelekan, muamalah yang jelek kepada keluarganya. Tidak pernah mengunjunginya, ya. Tidak pernah, ya, menanyakan beritanya. Keluarganya sakit tidak dijenguk, butuh bantuan tidak dibantu, bahkan tidak diaku keluarga. Iya. Ini dosa besar. Islam adalah agama yang sungguh mulia, sungguh luhur. Iya. Islam mengajarkan agar seseorang itu, ya, berbuat baik kepada keluarga. Karena berbuat baik kepada orang lain yang lebih utama adalah keluarga sebelum orang lain. Karena keluarga itu punya dua hak dari kita. Keluarga punya dua hak. Pertama, dia seorang muslim, hak seorang muslim. Yang kedua adalah hubungan keluarga. Berbeda dengan muslim yang tidak ada hubungan keluarga, dia hanya cuma satu hak, yaitu hak muslim saja. Iya. Demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya. Berbuat baiklah. Pertama, yang paling wajib untuk kita berbuat baik kepada orang lain adalah kedua orang tua. Sebelum orang lain, kedua orang tua. Wa bidzil qurba. Berikutnya adalah orang-orang yang memiliki kerabat dengan kita. Iya, merupakan kesalahan, kekeliruan sebagian orang berbuat baik kepada orang lain, mampu bermuamalah dengan muamalah yang baik. Tapi dengan keluarga enggak bisa, dengan istrinya enggak bisa muamalah dengan baik, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan pamannya enggak bisa bermuamalah dengan muamalah yang baik, enggak bisa sabar. Ini kesalahan, ini kekeliruan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang muslim ketika ingin berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang terdekat dia terlebih dahulu. Kepada anaknya, kepada istrinya yang menyertai dia siang dan malam. ayahnya, ibunya, yang ketika dia sakit, ya mungkin diantarkan ke rumah sakit, yang ketika dia sakit, ya ditunggui, ya diurusi, ketika dia butuh bantuan dibantu. Merekalah yang pertama yang harus kita bersikap baik. Ya, kenapa kita enggak bisa sabar dengan kekurangan saudara-saudara kita, keluarga kita, sedangkan kita bisa sabar terhadap kekurangan orang lain? Kenapa kita enggak bisa sabar? Nah, terhadap kekurangan istri, kekurangan anak, kekurangan mungkin bapak kita atau ibu kita atau saudara kita atau paman kita. Tentunya kita harus bisa lebih sabar, bisa bermuamalah dengan muamalah yang baik. Terus jalin hubungan keluarga dengan berkunjung, dengan menanyakan, dengan mungkin memberikan hadiah, berbuat baik dengan macam perbuatan baik. Seorang muslim jangan sampai naam memutus hubungan ar-rahim, karena itu adalah termasuk dari dosa besar. Ancamannya tadi dua, Allah akan segerakan. Wa hal asaitum, dalam surat Muhammad, wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Iya, orang yang merusak di muka bumi itu ada dua. Nah, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard, iya, merusak di muka bumi, fil ard, nah, wa tuqatti'u arhamakum, Allah mencela. Iya. Wa tuqatti'u, dan kalian memutus hubungan keluarga, dan termasuk dari kebiasaan jahiliyah. Nah, oleh karena itu ya Islam datang dengan ajaran menyambung silaturahmi. Kenapa Islam mengajarkan untuk menyambung silaturahmi? Karena dahulu sebelum Islam, di antara ya keburukan adat-adat dan kebiasaan orang jahil itu memutus silaturahim. Apalagi ada perbedaan, misalkan yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kuat, yang satu lemah. Nah, ditindas, dizalimi. Datang Islam. Nah, Islam membawa enam ajaran untuk silatul arham. Nah, bermuamalah baik. Ya. Walaupun mereka orang awam, belum kenal sunnah, ya, bermuamalah dengan muamalah yang baik, sabar terhadap kekurangan mereka, dengan mendakwahi, dengan memberikan bimbingan, kebaikan kepada mereka. Nah, sehingga seorang ahli sunnah menjadi cermin dalam muamalah, dalam akhlak yang baik. Ya, mungkin itu menjadi salah satu sebab ya mereka menerima dakwah dengan muamalah yang baik dan sabar. Itu menjadi sebab bagi mereka untuk cinta kepada sunnah. Tetapi kalau seandainya kita yang sudah mengenal sunnah, ya, kita yang ya sudah mengerti ilmu, namun jelek muamalah kita dengan keluarga-keluarga kita, ya, tidak bisa bermuamalah dengan muamalah yang baik, maka semakin jauh, akan semakin jauh mereka dari dakwah dan semakin benci. Nah, apabila seorang muslim, seorang ahli sunnah mendapati di keluarganya yang terjatuh kepada bid'ah, ya, maka sabarlah. Nah, terus bermuamalah dengan muamalah yang baik, memberikan nasihat, memberikan masukan kepada mereka. Kata Syekh Ubaid, itu lebih anfa', lebih memberikan manfaat. Nah, lebih memberikan manfaat. Ketika seorang salafi, seorang ahlu sunnah mendapati dan keluarganya yang masih terjatuh kepada bid'ah, masih melakukan bid'ah, naam, untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang kita baca pada kesempatan malam kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.